الحمد لله على إحسانه وشكر له على فضله وبنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واقتفى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الحمد لله كثيرا كمبالي شرح بلوغ القرآن من أجل الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر الأصفهاني لم مرحي كثيرا مبعث حديث tentang bagaimana membersihkan kencing bayi laki-laki dan bagaimana membersihkan kencing bayi perempuan yang mengenai pakaian. Ya, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Belum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, ada baiknya kalau kita ulang sedikit tentang hukum-hukum seputar kencing bayi dan alasan sebagian ulama mengapa syariat Islam membedakan antara bagaimana membersihkan kencing dari laki-laki dengan bagaimana membersihkan kencing dari perempuan. Pertama, kita kemarin telah membahas tentang bayi dengan kriteria tertentu saja yang dari laki-laki ya, dari laki-laki, maka ada syarat yang harus dipenuhi agar kencingnya cukup hanya dengan di air tanpa harus dialir. Apa syaratnya? Yang tahu apa kan? Jadi yang sisanya mengandalkan ASI belum dibarengi dengan makanan-makanan lainnya. Kemudian masalah lainnya adalah mengapa terjadi pembedaan antara kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Kalau nggak salah ada tiga alasan yang disimpulkan oleh para ulama. Salah satunya adalah salah satu alasannya itu karena bayi laki-laki itu lebih sering digendong-gendong ya, sehingga potensi terkena kencingnya lebih besar. Oleh karena itu syariat memberi kelonggaran sehingga cukup dengan dicipati air saja tidak harus dicuci. Berikutnya belum lengkap itu. Yang pertama belum lengkap, yang kedua juga belum lengkap. Itu nanti menyebutkan dua alasan sekaligus. Tapi nggak sampai tuntas. Lubang laki-laki lebih kecil, lubang perempuan lebih besar. Terus kenapa? Yang siapa ini? Laki atau perempuan? Nah, suara kencingnya lebih kencang, sehingga nyebarnya lebih banyak yang terkena cipratan dibandingkan dengan bayi perempuan yang relatif ke satu tempat. Ya. Oleh karena itu diberi keringanan dari sisi ini. Ya. Alasan yang ketiga, katakanlah. Hmm. sehingga ya tangan saya lebih siapa yang lebih ini ya laki atau perempuan laki kalau anaknya itu lebih pengaruhnya kencing itu apa baru separuh ya meringankan meringankan jadi karena adanya halal dari itu panas yang lebih maka lebih ringan daya pengotorannya dibandingkan yang tidak panas sama sekali. Nah kalau itu ditambah dengan makanan yang dikonsumsi juga masih sangat simpel yaitu asli maka lebih meringankan kembali najis dari kencing bayi laki-laki sehingga cukup dengan disipurasi air. Ini juga menunjukkan sama hadis syariah. Kata kalian yang syariah Allah SWT Ma'yidullah bi'umul usra. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Tidak ingin mempersulit itu Tuhan memberikan aturan-aturan yang memudahkan diri kita. Dan ini tidak berarti kalau dicuci tidak boleh ya. Artinya dicuci itu jelas itu lebih dari yang dituntut. Kalaupun itu tidak bisa bersih dengan dikit tapi air apalagi kalau dicuci ya. Apa berdasarkan itu tadi yang dibahas kencing. Kalau kotoran bagaimana hukumnya? Tengah-tengah yang belum jadi najis kembali ke hukum yang lain atau kembali ke hukum asal? Kembali ke hukum asal ya karena tidak ada pengecualian untuk kotoran maka itu kembali ke hukum asal. Kalau muntah kita kembali ke barat juga kan muntah kemarin ya dari Wahabiyah Ismat di Ridha Sedir, salah seorang sahabat yang sangat terkenal, istri dari siapa? Siapa suaminya? Mengerahkan? Tidak mengerah? Zubair. Zubair ibn Awwal radhiyallahu anhu. Dia yang masuk Islam sejak awal-awal sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah sudah masuk itu dan sudah cukup besar jasanya, bahkan dapat julukan apa? Sekarang julukannya mana tuh ya? Julukan lakok dia ini ke Allah masuk surga ya, cuman ada gelar seperti kalau Umar, Al-Faruq, Utsman, Zulnurain ya. Batu An-Nifatain. An-Nifatain itu artinya sejarahnya kenapa dijuluki yang punya dua ikat pinggang, jelasnya begitu, karena ketika Rasulullah SAW sedang tersembunyi di Gua Saud ya, menjelang hijrah, itu yang mengantari makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 3 malam adalah emas. Dan suatu saat ketika ingin mengikat bekal itu tidak mendapatkan tali, sehingga dibelahlah ikat pinggangnya menjadi dua, separuh dipakai ikat pinggang, satu lagi untuk mengikat bekal. Sejak saat itulah dijuluki Zatu An-Nifatain. Dari pernikahannya dengan Rasulullah yang berawal lahir tokoh-tokoh Islam yang terkenal. Dua di antaranya, siapa yang tahu? Abdullah dan Abdul Fuqaha Al-Madinah. Siapa? Allah Ibn Zubair. Kalau Abdullah ini sahabi, kalau Allah itu maksudnya tadi. Itu tentang Ahmad binti Abu Bakar As-Siddiq, dan dia termasuk wanita yang berumur panjang sampai 100 tahun umurnya. Tidak ada giginya yang tanggal dan tidak ikut. Tidak ada tanggal, tidak ada yang tanggal ini dan tidak ikut. Jadi dia meninggal setelah masa khulafa ar-rasyidin semua berakhir, bahkan sampai anaknya terbunuh. Abdullah bin Zubair terbunuh, dia masih ada. Saya tidak ingat pasti meninggal tahun berapa. Asma radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Bagaimana dibersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya? Qal taqutuhu. Tak di sini artinya dia si perempuan ini, Donir Al-Gharib Muhammad, dia tahu tuh sendalah dia si perempuan yang terkena darah haid pakaiannya itu mengeriknya. Hak itu mengerik sesuatu dengan benda yang keras, mau dengan kuku, mau dengan pisau, mau dengan batu, mau dengan apa ya, besi, dikerik dulu. Itu mata kusuh bilang. Nah, kusuh bilang itu artinya digosok-gosok dengan air, pakai ujung jari atau dikucek-kucek. Dikucek-kucek dikasih air, nanti dikerik, dikucek-kucek pakai air. Ya, pakai itu artinya pertama dikerik dulu, sampai yang nempel itu lepas. Pasti ada sisanya ya, ada warna merah. Bagaimana? Ditambahin air sedikit, dikucek-kucek. Cuma takut subillah, cuma tombol. Setelah itu baru disiram air. Jadi ada tiga proses untuk membersihkan darah haid yang mengenai pakaian. Adanya kata-kata cuma ini menunjukkan urutan. Jadi harus begitu urutannya. Dan ini tentunya berlaku sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Bakar dalam syarah Sahih Bukhari-nya, ini hanya berlaku ada yang mengerik dan menggosok-gosok dengan airnya hanya berlaku kalau darahnya kering. Kalau masih basah tidak bisa dikerik. Tidak ada maknanya perintahkan untuk mengerik dan menggosok-gosok kalau dia masih basah. Artinya itu ilfah kawar tidak akan terjauh ya tidak. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Apa? Jadi kemudian setelah dikerik, setelah digosok-gosok atau dikucak pakai air dan disiram pakai air, baru dipakai sholat. Baru dipakai sholat. Hadisnya mutlak alaih. Ada beberapa faedah yang juga kita simpulkan dari hadis ini. Di antaranya apa? Yang paling jelas apa bedanya cara menghilangkan darah haid yang menempel di pakaian yang sudah kering seperti itu caranya. Yang kedua najisnya darah haid kok bisa hilang atau berhilang, apakah semua yang dihilang seperti najis biasanya seperti itu. Ya, bisa. Seperti itu bisa dilanggar. Tapi makna ini lebih menonjol ketika darah ini tidak cukup disiram. Harus dikerik dulu, setelah dikerik, dikucek-kucek, baru disiram. Ini menunjukkan sisa-sisa yang sedikit itu tidak dimaafkan. Nah, kalau sisa sedikit ini tidak dimaafkan, berarti najis. Karena nggak semua kotoran itu dibersihkan dengan cara seperti ini, kecuali yang najis-najis. Dan najisnya darah air itu bilhikmah, ya bilhikmah dengan kesepakatan, karena lasnatnya sudah sekali. Jadi wajib dihilangkan dari pakaian atau dari badan. Atau dari apa-apa yang memang harus dijaga kebersihannya, tempat sholat, tika, tempat terkena darah haid, maka harus dibersihkan masjid. Makanya dilarang wanita haid untuk tinggal di dalam masjid. Nggak boleh. Bolehnya hanya lewat saja, numpang lewat boleh. Tapi kalau duduk lama masjid nggak boleh, karena dikhawatirkan. Ada kekhawatiran darah haidnya itu motorin masjid. Di antara hikmahnya itu bukan kotai, artinya kalau dia bisa meyakinkan tidak akan kotai kemudian jadi boleh, ya. Selain juga ada unsur yang sifatnya ta'abudi, ada alasan-alasan yang sifatnya ta'abudi, maka salah satu hikmahnya adalah supaya tidak mengotori. Dan juga ada perintah untuk mencuci, ya. Ada perintah untuk water. Ini juga salah satu ciri dari sesuatu yang najis. Faedah lainnya, Kenapa? Bolehnya? Dengan pakaian ya? Oke. Ini juga menunjukkan salah satu kelonggaran. Artinya dia tidak perlu harus mengganti pakaiannya. Dibersihkan walaupun masih ada basah-basah itu sudah boleh untuk dipakai. Faedah lainnya, kenapa soal cuci pakaiannya? Apa kaitannya dengan syarat sahnya sholat? Ada nggak? Suci dari najis, suci pakaian dari najis. Ya. Ini salah satu kaitan lain, karena dikaitkan dengan sholat setelah dibersihkan boleh untuk sholat. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah pakaian harus suci dari najis. Kemudian faedah lain, ya, bagaimana makna yang mengenai baju Rasulullah SAW, ya, itu cukup dikerik, ya, kadang dibasahi saja dipakai sholat, ini menunjukkan kesederhanaan seorang muslim, dan itu bukan sesuatu yang tabu menggunakan baju yang masih ada bekas-bekas maninya sudah dibersihkan atau bekas darah yang sudah dibersihkan. Setelah mereka itu adalah umat yang bersahaja hidupnya, mereka lebih fokus bagaimana memperbaiki akhirat mereka. Adapun kondisi mereka di dunia, maka demikian sederhana. Bahkan ini menunjukkan betapa mereka tidak punya banyak pakaian. Jadi banyak pakaian untuk salin itu gak banyak jumlahnya. Makanya bahkan mungkin cuma punya satu. Yang tidak jarang di antara sahabat itu yang hanya punya satu pakaian. Oleh karena itu Nabi pernah mencontohkan atau pernah mengajarkan untuk sholat hanya dengan satu lembar pakaian. Bagi laki-laki dunia, bagi laki-laki hanya menutup antara pusar sampai lutut saja. Ketika ditanya kenapa kok begitu, awalikul liwahidin, awalikul likum sahabat, emangnya tiap orang dari kalian punya dua helai kain, punya dua helai pakaian? Enggak semuanya. Enggak semuanya punya dua pakaian, artinya dua potong pakaian atasan dan bawahan. Kadang hanya punya bawahan saja. Seperti kisahnya sahabat yang melamar wanita yang menawarkan dirinya untuk Rasulullah, menghibahkan dirinya untuk Rasulullah, kemudian tidak jadi diterima oleh Rasulullah. Ya, hadis sahabat bin Sa'id As-Sa'id. Ya, itu sahih. Ini warahmatullah silah. Rasulullah ini warahmatullah silah. Al-Hadis al-Ma'ruf. Kemudian setelah itu Rasulullah setelah melihat di atas ke bawah, Rasulullah menunturkan. Tidak komentar apa-apa. Akhirnya dia tidak tertarik. Maka salah seorang sahabatnya paham. Ini menunjukkan boleh diamnya seseorang tidak selamanya berarti setuju. Ya. Ada sebagian hadis yang mengarahkan diam itu kadang setuju, tapi hadis ini menunjukkan diam tapi tidak setuju. Ya. Apa hadis yang diam artinya setuju? Ma'ruf, bagi yang sudah nikah, apa yang berhasrat untuk segera menikah pasti sering dengar adanya wanita yang dipinang, kamu dipinang oleh si fulan dengan diem. Nah ini iznuha antasmur, artinya dia mengizinkan, jadi dia malu sehingga dia diem saja. Nah kalau di sini Rasulullah diemnya itu diem tidak tertarik. Nah sahabat ini paham. Allah ya Rasulullah illa taqul laka biha hajat fazawijniha. Ya Rasulullah, kalau Allah tidak berhajat kepadanya, maka nikahkan saja dia denganku. Allah, kamu punya apa? Kalau saya tidak punya apa-apa, coba pulang cari di rumah sana, barangkali ada sesuatu untuk mahar. Dicari-cari-cari, ya ada apa ya Rasulullah, cari walaupun cincin dari besi. Ya. Tidak ada juga ya Rasulullah, cincin dari besi tidak ada. Tapi saya punya karung saya ini. Terus buat apa? Parungnya buat dia, parung buat saya. Bukan cuma kalau gitu, kalau parung kok dipakai, kamu tidak bisa pakai. Ya, mau dibagi juga, tidak bisa dipakai taruh. Dia mau pakai parung juga apa cuma. Ini menunjukkan betapa sederhananya kehidupan para sahabatnya. Faedah lain ya. Faedah lainnya. Jadi kalau ini sudah berlaku pada semua ya, najis yang sudah mengering harus dikerik terlebih dahulu. Jadi Zatnya ini, ainnya ini, ainun najasa, tapi zat yang najis itu harus dihilangkan semaksimal mungkin dulu. Baru sisanya dibersihkan pakai gosokan, kemudian diguyur pakai air. Ada sebagian ulama yang berpendapat wajibnya menggunakan sesuatu yang keras untuk mengerik. Ya. Dari nafir hadis ini, entah itu pakai kayu, pakai sendok, pakai kuku atau pakai apa. Kalau memang itu sudah mengering, bercak darahnya sudah mengering. Ada juga yang mengatakan wajib menggunakan air, tidak boleh yang lain, karena Nabi memerintahkan tsumma tarusuhu bil ma'i, bil ma' ma'ala ala istidamil ma'. Ini pendapat bagian ulama, ya, di antaranya adalah ulama-ulama Hanabilah. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan penggunaan air ini bukan suatu keharusan, yang artinya kalau nggak pakai air tapi pakai yang lain berarti nggak sah. Tidak seperti itu, ya. Beliau justru berpendapat asal zatnya itu bisa hilang, maka itu menjadi suci kembali dengan cara apapun. Dan dia memahami bahwa perintah Rasulullah SAW untuk menggunakan air itu bukan berarti hanya air saja yang sah untuk digunakan untuk membersihkan najisnya darah haid. Kalau Nabi mengabarkan menggunakan air, apakah ini berarti selain air yang bisa dipakai? Nah, kita nggak bisa menyimpulkan, memastikan bahwa itu artinya selain air nggak bisa dipakai. Ini menurut Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa nasnya Nabi menggunakan air itu bukan berarti yang lain tidak boleh dipakai. Mungkin karena air itu memang yang umum dipakai, yang paling mudah ditemukan, cairan media pembersih yang relatif mudah ditemukan adalah air, sehingga itu yang atau karena mereka mengenal air atau ya mengering dengan kuku, bahan-bahan pembersih seperti sabun belum dikenal ketika itu, sehingga tidak berarti yang selain air tidak boleh dijadikan sebagai media untuk membersihkan. Apalagi kalau kita korelasikan dengan izin Rasulullah SAW untuk menggunakan batu dalam istijmar, ujung-ujungnya membersihkan najis juga ya. Kenapa dibolehkan pakai batu tanpa air? Ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bermaksud membatasi air sebagai satu-satunya media untuk membersihkan najis. Demikian juga ketika Rasulullah ditanya tentang gaun kaum wanita yang panjang yang menyentuh tanah, dan tanah itu terkadang ada najisnya. Bagaimana ya Rasulullah? Qala yutahhiruha aw yutahhiruhu ma ba'da. Kalau si wanita ini gaunnya tadi itu menyentuh tanah dan tanah itu ada sesuatu yang kotor, maka dia akan bersih ketika dia terus menyentuh tanah lain yang bersih. Jadi tanah lain yang bersih yang dia lewati setelah melewati tanah kotor itu akan membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di gaunnya. Seandainya memang terkena kotoran. Demikian juga ketika Nabi SAW diberitahu oleh Jibril sandalnya terkena najis, dia hanya menggosok-gosok atau dilepas begitu saja. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting itu adalah bagaimana zat najis ini bisa hilang. Karena makul illahnya, illah alasan yang bisa diterima, yang alasan yang logis. Pakaian pastinya suci. Kena sesuatu yang najis menjadi musan najis. atau najis. Najis itu sesuatu yang terkena najasah. Kalau najasah itu namanya najasun atau najasatun. Najis itu sesuatu, ini bahasa Arab ya, air najis, artinya air yang terkena najis. Ketika najis ini bisa dihilangkan, maka nggak ada apa untuk dianggap sebagai air yang najis. Tapi kalau kencing, selamanya najis. Nggak mungkin kencing jadi tohir, kencingnya itu sendiri. Kita bedakan antara sesuatu yang terkena najis dengan najisnya itu sendiri. Ya. Kemudian, nah dari kumpulan dari ini, maka yang lebih rajih adalah bolehnya menggunakan media-media pembersih lain selama dia betul-betul bisa membersihkan ya, sesuatu yang terkena najis tadi dari najisnya. Kecuali kalau perintah itu alasannya enggak bisa dicerna oleh akal. Seperti perintah kenapa kok anjing minum di bejana atau menjilat-jilat di bejana kita harus cuci sampai 7 kali. Ya, yang salah satunya dengan tanah atau yang pertama dengan tanah. Nah, ini logika kita nggak bisa memastikan apa alasannya, sehingga lebih kuat bahwa ini adalah perintah taat budi ya, taat budi ya, perintah yang memang menonjolkan unsur nurutnya saja, sudahlah kamu nurut saja, sehingga pendapat yang membolehkan menggunakan pembersih lain dalam kasus air liur anjing ini menjadi lemah, karena kita nggak bisa memastikan alasannya apa kok harus dijual, padahal mungkin dosirnya sekali sudah bersih, apalagi kalau airnya itu air yang disentorkan dengan kuat. Dosirnya bersih gitu, kenapa juga harus pakai tanah dicampur dengan air, dan sampai air bilangan 7, apakah 5 nggak cukup, 6 nggak cukup. Nah ini lebih kuat alasannya, atau lebih mengarah kepada alasan yang sifatnya taat budi ya, menurut kita untuk taat saja sebagai bagian dari ibadah kita, pengabdian kita, ketaatan kepada Allah SWT. Tadi, kalau memang alasannya itu logis, yang penting bagaimana najis ini hilang, maka tidak harus menggunakan air, namun juga boleh menggunakan pembersih yang lain. Tadi salah satu perbedaannya adalah najisnya darah. Lantas bagaimana dengan cairan-cairan tubuh lainnya yang mengandung darah atau yang berasal dari darah yang busuk, umpamanya seperti nanah. Ya. Ini nanah itu yang suka keluar dari luka, cairan-cairan yang keluar dari luka. Kalau nanah itu mungkin kental, ada lagi yang namanya cairan dari agak cair, ya, agak bening. Ada yang putih, ada yang bening. Nah, semua yang keluar dari luka, luka itu kan ada darahnya gitu. Maka ini dihukumi sebagai sesuatu yang juga najis. Jadi jangan hanya bersihkan darahnya, tapi nanahnya atau cairan bening yang keluar dari luka kita itu juga harus kita bersihkan. Ini berdasarkan ijma. Ya, ada yang menukil ijma dalam hal ini bahwasanya nama najis buat baik itu najis. Akan tetapi kalau cuma sedikit masih dimaafkan. Nah, ini wafat anjasiri. Jadi dalam hal ini hukumnya berbeda dengan darah haid maupun darah istihadhah. Kalau darah haid dan istihadhah itu sedikit banyak harus dibersihkan. Tapi kalau nanah dan cairan yang keluar dari luka, mau agak bening itu, maka yang sedikit dimaafkan, karena mungkin tidak terlihat lain dengan darah haid. Jadi ini juga memberi ala faridah al masyakaf tajlibu at-taytir, sesuatu yang menyulitkan itu mengundang datangnya kemudahan dari Allah SWT. Kalau darah kan jelas warnanya seperti itu, kemudian apa namanya biasanya, dan jelas mas yang menyatakan kenajisannya itu jelas. Adapun yang lain ini berasal, ada yang mengatakan itu ijma, mungkin ya ijmaan, namun seakuat apa, apakah betul-betul ijma ataukah ada yang menyelidiki ini perlu diteliti lebih lanjut sehingga tidak sama persis hukumnya dengan darah haid atau darah istihawa. Apalagi tempat keluarnya juga beda. Kalau darah haid memang keluar dari tempat keluarnya najis, sedangkan nanah dan cairan yang keluar dari luka itu tidak keluar dari tempat keluarnya najis. Kulit kita ini bukan tempat untuk melepaskan atau mengeluarkan benda najis juga. Jadi hanya menjadi najis kalau jumlahnya banyak. Hadis ini juga menunjukkan bahwa yang wajib dihilangkan itu zat najisnya, tanpa dipersyaratkan menggunakan bilangan tertentu. Artinya kalau sekali kucek, sekali kerik rontok, kemudian dikucek juga sekali sudah rontok, dikubur sekali rontok, sudah selesai. Tapi kalau nggak rontok, ya dikerik bolak-balik, dikucek sekali juga belum pudar, ya ditambah lagi. Pokoknya intinya sampai hilang. Tidak ada jumlah tertentu lain dengan bagaimana kita istijma membersihkan sisa kotoran setelah buang air besar, lain juga dengan bagaimana kita membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Ada bilangannya ya, minimal 3 kali kalau istijma dan 7 kali kalau membersihkan sesuatu yang dijilat oleh anjing. Tapi kalau ini yang penting hilang. Mau berapa kali terserah, yang penting gila. Ini merupakan pendapat yang rojih, walaupun ada khilaf dalam masalahnya, tapi yang rojih adalah tidak diperkarakannya jumlah tertentu dalam membilas atau membersihkan. Kenapa? Ala qaul bahwa yang penting itu hilang, ya, yang penting itu hilang, maka tidak mengapa, walaupun tidak menggunakan cairan, yang penting dan najisnya itu hilang. Nah, matanya saya kulitkan dulu di dunia. Itu tentang hadis asma dan dari beberapa hadis berikutnya. Habib Al-Hajar menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlatu, khawlah ini adalah khawlah binti Yasar, khawlah binti Yasar, dan sahabiyah ini hanya dikenal meriwayatkan satu butir hadis, yaitu hadis ini. Jadi ada sebagian sahabiyah ya, ia hanya dikenal gara-gara satu-satunya hadis yang diriwayatkan. Andai tidak diriwayatkan itu, tidak dikenal ya sebagai sahabat Nabi. Ya ini khawlahnya adalah khawlah binti Yasar radhiyallahu anha yang mengatakan ya Rasulullah, fa'illam yadhhabid damu. Ini di penggal hadisnya ya. Hadis lengkapnya tidak tersingkat ini. Artinya dia sudah berusaha mencuci Redusi masih ada sisa warnanya ya Rasulullah. Kalau enggak hilang juga bagaimana warna merah darahnya ini? Qal yakfi bil ma, cukuplah air itu yang kamu gunakan sebagai media untuk mencuci. Wala yadhurruki atharu, bekasnya enggak mengeluarkan kamu, tidak ada pengaruhnya insyaallah, tidak ada dampak negatif dari bekas warna merah darah yang tersisa setelah dicuci pakai air. Alhamdulillah Ibnu Hajar menisbatkan hadis ini kepada siapa? Kepada akhrajahu At-Tirmidzi. Wa qala wa sanaduhu dhaif. Akhrajahu At-Tirmidzi ini keliru. Hadis ini enggak ada dalam Sunan Tirmidzi. Jadi ini adalah manusia kan, manusia itu pasti ada salahnya gitu, walaupun juga hafiz khatimatul kufar tapi tidak ditemukan dalam Sunan At-Tirmidzi. Yang benar adalah akhrajahu Abu Dawud, bukan At-Tirmidzi, karena tidak ada dalam Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi hanya menyebutkan bahwasanya dalam bab ini ada hadisnya fulan, tapi enggak menyebutkan dengan sanadnya. Kalau akhrajahu itu artinya dia menyebutkan dengan sanadnya. Kalau hadis dan ulang hadis sampai ke sahabian ini namanya akhrajahu. Ya. Tapi kalau hanya menyebutkan wa fil babi an Abi Hurairah umpamanya begitu. Dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi belum tidak menyebutkan sanadnya maupun lafadznya, tidak bisa dikatakan akhrajahu. Namun zakatahu au asyar ilaihi At-Tirmidzi, hanya sekedar isyarat saja, tidak ikhraj hadis. Ibnu Hajar mengatakan ini adalah hadis yang dhaif, alasannya karena poros periwayatannya ada pada perawi namanya Ibnu Lahi'ah, Abdullah bin Lahi'ah Al-Mukri Al-Qadhi, yang beliau ini tergolong perawi yang muhtalif, kacau hafalannya karena catatannya itu kebakar. Salah satu penyebab kacaunya hafalan adalah ketika seorang perawi ini hafalnya itu hafal karena membaca dari catatan, artinya bukan hafal ya, dobel. Istilah hafal itu kurang fleksibel untuk diterapkan dalam ilmu tahfiz. Karena salah satu syarat hadis itu bisa diterima adalah ada lebih luas status para perawinya yang dianggap adil dan dhabtuh, artinya menukil dengan baik, mungkin bisa dikatakan menukil dan menyimpan teks hadis ini dengan baik-baik, disimpan dalam dadanya dengan dihafal di luar kepala, atau disimpan dalam catatan yang memang akurat dipelihara. Setiap kali mau meriwayatkan, buka catatannya lagi. Dan tidak dipinjamkan ke sembarang orang. Karena ada juga perawi-perawi yang punya kebiasaan tidak menjaga catatannya. Orang mau pinjam dikasih pinjam lagi, ditambah-tambahin, dia enggak sadar. Sehingga dia meriwayatkan sesuatu yang bukan dari hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya. Ini akan menjadi alasan untuk menjatuhkan hadisnya. Nah, Ibnu Lahi'ah termasuk kategori perawi yang bertumpu kepada catatannya. Ketika catatannya kebakar, mau nggak mau dia hanya mengandalkan yang masih dia ingat, dan kebetulan ingatannya nggak kuat sehingga kacau. Katanya itu bisa misalnya hadis yang mauquf diriwayatkan secara marfu', atau hadis yang ini yang mursal diriwayatkan secara mausul dan lain-lain, atau lafaznya kacau dari sahabi ini kok dia pindah ke sahabat yang lain, satu matan kecampur dengan matan dari hadis yang lain. Apa tuh bentuk kekacauannya? Ini merupakan salah satu alasan yang menjadikan hadis di perawi ini dhaif. Ini alasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan beberapa ulama lainnya mendhaifkan hadis ini karena memang porosnya pada Abdullah bin Lahiyah. Semua jalur periwayatannya melalui itu lagi, kecuali satu saja yang disebutkan oleh Syekh Al-Qasam di sini. Wa'ala ufarikul kukhra al-dakar al-Ibn Hajar fil-Ifadah. Ibn Hajar menyebutkan ada jalur lain yang tidak melewati Ibn Lahiyah. Dalam kitab dia Al-Ifadah Fitabin Fahadah, yaitu dari Ibnu Manda yang meliwatkan dari jalur Ibnu Hafs an Ali bin Sabit an Al Wazi bin Nafi' an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Khawlah bin Biyadah. Tadi jalur ini adalah jalur yang gharib, kita tidak bisa pastikan dia itu sahih karena tidak disebutkan dengan sanad yang lengkap. Min Thariq itu artinya dari jalurnya ini, bukan berarti Ibnu Lahiyah atau Ibnu Mandah langsung mendengar dari siapa yang sebenarnya Ibnu Hafs. Enggak mungkin ada beberapa perawi yang enggak disebut. Nah, ini yang menjadikan kita enggak bisa bertumbuh siapa yang enggak disebut, enggak tahu. Karena Ibnu Hajar tidak menukil sanadnya secara lengkap. Ala kulli hal, yaqta' al-hadits al-hadits dha'ifan. Tapi Syekh Al-Albani punya pendapat lain. Beliau mensahihkan. Alasannya karena Ibnu Lahiyah ini walaupun dia itu dhaif, tapi banyak ulama yang menoleransi riwayat-riwayat Ibnu Lahiyah dari orang tertentu atau riwayat murid-muridnya Ibnu Lahiyah yang tertentu. Ibnu Lahiyah ini punya murid banyak. Kalau yang meriwayatkan hadis adalah pulan, maka potensi benernya lebih besar daripada potensi salahnya. Kebetulan hadis ini diriwayatkan dari murid-murid khususnya tadi. Di antaranya adalah Abdullah bin Wahab, kemudian juga Utsaimin bin Sa'id. Yang lainnya adalah Abdullah bin Yazid al-Mughri, kemudian Abdullah bin Mubarak. Ini yang dikatakan Al-Abadi al-Arba'ah. Empat orang Abdullah dari kalangan tabi'in ini kalau meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah, maka riwayat mereka lebih kuat, lebih akurat daripada selain mereka. Karena alasan inilah Syekh Al-Albani menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Ala kulli hal, fihi khilaf. Bagi yang mensahihkan, maka hadis ini bisa menjadi acuan ketika warna atau sisa dari benda najis tidak bisa hilang dengan air. Setelah berusaha dicuci tidak bisa hilang, maka itu dimaafkan. Ini bagi kita yang menerima hadis ini. La yadurruki, artinya atharuhu, ini jelas menunjukkan bahwa bekas-bekas najis itu kalau sudah berusaha dicuci yang fi bil ma'ad, ya kalau kamu sudah mencuci sudah cukup. Kita enggak marah. Masih ada atau enggak? Enggak masalah. Baik. Ada nih, saya. Oke.